ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ya kalau berarti hudai ya fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim ya'tiyannakum minni hudan فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, kita baca tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam uskun anta tinggal engkau, wa zawjuka dan istrimu al jannah di surga ini. Wa kula minha raghada dan silakan kalian berdua makan dari surga tersebut raghadan dengan makanan yang luas. Haitsu syi'tuma di tempat mana pun yang kau kehendaki. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini apalagi memakannya. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga menyebabkan kalian berdua menjadi termasuk orang-orang yang zalim, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat ini kurang lebihnya. Sekarang kita baca tafsirnya. Disebutkan di sini tafsir Al-Muyassar. وقال الله الله سبحانه وتعالى برفرمان يا آدم وهي آدم أسكن أنت وزوجك حواء الجنة tinggal engkau bersama istrimu Hawa di surga ini. وتمتع بثمارها silahkan kalian berdua bersenang-senang menikmati buah-buahannya. تمتعا هنيئا واسعا dengan bersenang-senang dengan kesenangan yang luas. Iya. Fi ayyi makanin tasya'ani fiha, di tempat manapun yang kau kehendaki di surga ini silakan. Wala taqrabu hadhihi syajarata, dan jangan sekali-kali engkau berdua mendekati pohon ini. Hatta la taqa'a fil ma'siyah, agar kalian berdua tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Fatasira minal mutajawizina amrallah, dengan itu kalian berdua melampaui ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara ringkas tafsirnya disebutkan di dalam tafsir ini, ya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang al-jannah di sini, kata beliau, wa qad ukhtulifa fil jannati allati askanaha Adam, telah diperselisihkan di antara para ulama tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan Adam padanya. Ahya fis samai am fil ardi, apakah itu surga yang ada di langit atau di bumi? Panjang sekali khilafnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjabarkannya dan memunakosyah setiap pendapat, ya. Panjang sekali, ya, khilafnya, ya. Fal aktsaruna 'ala al-awwal, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya surga yang dimaksud di sini adalah surga yang ada di langit, yang kekal. Wa sayati taqriru dhalika fi surati al-A'raf, kata beliau Ibnu Katsir akan datang nanti penetapannya, penjelasannya secara rinci dalam surat al-A'raf. Iya, insyaallah, kata beliau. Wa siyaqul ayah yaqtadi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Konteks kalimat menunjukkan bahwasanya Hawa istrinya Adam diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Ya. Lihat ayatnya di situ. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya, sebelumnya berarti sudah diciptakan sebelum masuk surga. Iya kan? Ya, dikatakan di sini, kata Allah, kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya. Demikian kata beliau rahimahullah. Wa yuqalu, dan juga ada yang berpendapat dengan pendapat yang lain, inna khalqa Hawwa'a kana ba'da dukhulil jannah, yaitu bahwasanya penciptaan Hawa itu adalah setelah beliau Adam masuk ke dalam surga. Ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian beliau juga menukilkan ucapannya al-Imam al-Allamah Abu Ja'far Ibn Jarir, ya, tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Apa yang dimaksud dengan pohon ini? Beliau nukilkan ucapan pendahulunya dari mufassir, yaitu al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Kata Ibnu Jarir, waswabu fi dzalika an yuqal, yang benar dalam masalah ini dikatakan, innallaha azza wa jalla sana'uhu naha adama wa zaujatahu an akli syajaratin bi'ainiha min asjaril jannah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia, Maha Agung sebutannya, pujiannya, melarang Adam dan istrinya untuk memakan pohon tertentu dari pohon-pohon yang ada di dalam sorga. Duna sa'iri asjariha, bukan pohon-pohon yang lain, hanya satu pohon saja yang Allah Subhanahu wa taala larang keduanya untuk mendekatinya, apalagi memakannya. Fa'akala minha, akhirnya karena sebab kejahatan, hasad, kedengkian, musuhnya iblis merayu dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya minan nasihin, termasuk orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dia. Dusta, ya. Akhirnya Adam pun terbawa rayuannya alaihi salam. Fa'akala minha, akhirnya keduanya memakan sebagian dari pohon tadi yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya, apalagi memakannya. Kata beliau, wala ilma indana bi ayyi syajaratin kanat 'ala ta'yin, dan kita tidak punya ilmu terkait dengan pohon apa secara pastinya. Nah, karena Allah lam yadh' li 'ibadihi dalilan 'ala dzalika fil Qur'an wala min as-sunnah as-sahihah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan dalil, ya, dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang bisa memastikan bahwasanya pohon yang dimaksud adalah pohon ini. Anggurkah, kurmakah, enggak ada keterangan dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Waqad qila, ada sebagian mengatakan bahwasanya pohon tersebut yang dilarang untuk Adam mendekatinya adalah syajaratu al-burm, pohon gandum. Ada yang menyatakan syajaratu al-inab. Apa inab? Anggur. Yang lain menyatakan at-tin. Apa? Tin, buah tin. Iya. Kata beliau, wajib anta guna wahidatan minha, mungkin ya salah satu dari ketiganya. Wadzalika, kemudian beliau tutup dengan faedah yang penting. Wadzalika ilmun, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pokoknya ini pokoknya A, B, C, karena kurang faedah. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika ilmun, ilmu tersebut, ilmu tentang kepastian pohon apa yang Nabi Adam dan istrinya dilarang untuk mendekatinya, untuk memakannya. Idza alima lam yanfa al-alima bi ilmu, kalau diketahui oleh seorang alim, maka ilmu tentang ini kurang faedah. Kurang apa? Faedah. Iya. Wa in jahilahu jahil lam yadurruhu jahlu. Kalau ada orang yang bodoh enggak tahu tentang nama pohon tadi, ini pun kebodohannya tentang nama pohon tadi tidaklah memadorotkan sedikit pun dirinya. Sehingga Allah tidak sebutkan, yang Allah sebutkan yang bermanfaat saja. Iya. Seperti juga terkait dengan apa? Jumlah bilangan Ashabul Kahfi. Iya kan? Allah tidak sebutkan secara tegas. Iya, karena faedahnya kurang. Ya, sebagian mereka mengatakan berapa katanya? 5, 6 anjingnya, 6, 7 anjingnya. Iya, yang lain 7, 8 anjingnya. Iya. Dan Allah tidak menyatakan dengan tegas bahwasanya yang benar 7, 8 anjingnya. Hanya mengisyaratkan saja. Iya, ketika Allah menyebutkan tentang pendapat yang menyatakan bahwasanya jumlah mereka adalah 5, 6 anjingnya, 7, 8 anjingnya, rajman bil ghaib, itu dugaan saja. Iya, dilemahkan, itu sekitar dugaan. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya jumlah mereka 7, 8 anjingnya dibiarkan, enggak dikuatkan. Kata Syekh Ibnu Taimin ini menunjukkan bahwasanya yang roji, yang sahih pendapatnya adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya jumlah orangnya 7 bersama 8 anjingnya. Cuma enggak ditegaskan, ditandaskan karena faedahnya kurang. Iya. Faham ini? Iya. Kemudian ayat yang berikutnya yang ke-36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian akhirnya syaitan pun menggelincirkan keduanya. Anha dari surga. Iya. Ada kiraah yang lain, fa'azallahuma. Kiraah hamzah. Maknanya beda. Kalau fa'azallahuma syaitan, syaitan menggelincirkan Adam dari surga. Sebab dengan sebab Adam terbawa bujukan dan noyanya. Kalau fa'azallahuma, syaitan menjauhkan Adam dari surga. Iya. Di sini fa'azallahuma syaitan wa anha, akhirnya syaitan pun berhasil menggelincirkan Adam dari surga. Iya, atau dengan sebab memakan pohon tadi yang dilarang. Iya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, akhirnya iblis pun mengeluarkan keduanya. Iya. Mimma kana fi, dari apa yang keduanya dahulu ada padanya. Dari koror, kenyamanan tempat tinggal, rizki, ya buah-buahan, segala tempat yang luar biasa nikmatnya. Surga, kata Nabi alaihi wasallam, laqabu qausin minal jannah khairun mimma tadlu'u fihi syams au taghrub. Jarak sepanjang satu busur ya, di surga itu lebih baik daripada dunia di mana matahari ini terbit atau terbenam padanya. Padahal cuma satu busur saja. Ya, panjangnya. Ya, hadisnya sahih. Ya. Kita lanjutkan. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian kami katakan kata Allah, ihbitu, turunlah kalian semua. Adam, Hawa dan juga iblis. Iya. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh. Iya, atas sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di muka bumi ini ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu tertentu, sampai ajal tertentu. Baik, kita baca penjelasannya oleh al-mufassirun hafizahumullah. Fa awqa'ahuma syaitanu fil khathiyah, akhirnya syaitan pun menjerumuskan keduanya, Adam dan Hawa, nenek moyang kita, fil khathiyah, pada al khathiyah, satu dosa, satu pelanggaran. Dengan cara apa syaitan menjerumuskan orang tua kita? Bi an waswasalahuma hatta akala minasyajarati, dengan syaitan melemparkan was-wasnya, bisikannya, godaannya, rayuannya kepada keduanya, hingga pada akhirnya keduanya memakan buah tadi yang Allah larang darinya. Fatasabbaba fi ikhrajihima minal jannati wa na'imiha, dan itu menjadi sebab dikeluarkannya keduanya dari surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa qala Allahu lahum, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, ihbitu ilal ardi, turunlah kalian ke bumi. Yu'adi ba'dukum ba'da, sebagian kalian akan memusuhi sebagian yang lain. Yani Adam, Hawa beserta syaitan senantiasa akan menjadi musuh ya sampai hari kiamat. Dilanjutkan permusuhannya oleh hamba-hamba Allah yang mukmin, yang khulas, ya adapun orang-orang yang kafir, yang zalim dari keturunannya Adam, ya dia menjadi apa? Bala tentara iblis. Ya. Walakum fil ardi istiqrarun wa iqamah, dan bagi kalian di muka bumi ada tempat tinggal, tempat menginap. Wantifa'un bima fiha ila waqtin tihai ajalikum, dan ada kemanfaatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan di muka bumi ini sampai waktu berakhirnya ajal-ajal kalian. Demikian disebutkan secara ringkas di dalam tafsir ini. Ya. Kita bacakan faedah tambahan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Dikatakan oleh beliau di sini, kita ambil beberapa yang kita pandang perlu ya. Wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at fi syamsu yawmul jumu'ah, fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhila al-jannata wa fihi ukhrija minha, rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at fi syams, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari itu pula beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari itu juga beliau dikeluarkan dari surga. Riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga Allah di hari apa? Jumat. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan hari tersebut, sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari. Beliau juga menukilkan ucapannya Fakhruddin. Wa qala Fakhruddin, berkata Fakhruddin, i'lam anna fi hadhihi al-ayati tahdidan 'aziman 'an kulli al-ma'asi min wujuhin. Ketahuilah bahwasanya dalam ayat-ayat ini ada ancaman yang sangat besar dari segala kemaksiatan dari beberapa sisinya. Hanya disebutkan, dibawakan oleh Ibnu Katsir dari ucapannya Fakhruddin satu saja di sini. Kata beliau, anna man tasawwara ma jara 'ala Adam bisabab iqdamihi 'ala hadhihi az-zalla as-saghira kana 'ala wajlin shadidin min al-ma'asi. Siapa yang dia mengetahui, bisa menggambarkan apa yang menimpa Adam, dikeluarkannya beliau beserta istrinya dari surga adalah karena sebab kelancangan keduanya, ya, ala hadhihi zallah as-saghirah, atas kesalahan yang kecil ini, sekedar memakan buah khuldi, maka tentunya dia ketika mengetahui bahwasanya Nabi Adam orang tuanya diusir, diturunkan dari surga hanya karena satu ketergelinciran, satu kesalahan diturunkan dari surga, maka mestinya dia ala wajalin syadidin, dalam kondisi sangat takut, sangat khawatir minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Bagaimana tidak, ini satu kesalahan menyebabkan Adam turun ya dari tempat yang tinggi mulia ke tempat yang rendah di bumi ini. Lantas bagaimana kalau kemaksiatannya besar, kalau kemaksiatannya bertumpuk-tumpuk? Nah, nas'alullah salamul afiyah, dikatakan oleh penyair, ya nadhiran yarnu bi'aini bi'ainai raqidin wa mushahida lil amri ghayra mushahidi, tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji darkal jinani biha wa fawzal ibadi, ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. Wahai orang yang dia memandang dengan dua pandangan orang yang tidur, Orang tidur memandang kelihatan enggak? Kadang orang tidur melek, betul enggak? Iya kan? Kelihatan enggak? Enggak ada. Iya, enggak ada pengaruh. Iya. Wahai orang yang memandang dengan pandangannya, dengan pandangan matanya orang yang tidur, wahai orang yang menyaksikan satu perkara tapi dalam kondisi enggak konsen, iya. Tasilu dulu, engkau menyambung dosa kepada dosa, menumpuk dosa di atas dosa, dalam keadaan kau mengharapkan dapat surga, iya, dengan dosa-dosa yang kau tumpuk tadi. Wa fawzal ibadi, dalam keadaan kau mengharapkan fawzal abidi, keberuntungan seperti ahli ibadah. Wa nasita, dan kau lupa annallaha akhraja Adam, bahwasanya Allah telah mengeluarkan Adam minha, dari surga, ila dunia, ke dunia ini, bidan bin wahidi, dengan satu dosa. Nah, itu harus kita ingat-ingat, ya, agar menjadi kendali bagi kita dan juga introspeksi diri kita agar jangan sampai kita bermudah-mudah, ya, untuk berbuat dosa dan maksiat, ya, dalam keadaan tertimpa al-ghurur, kita menyangka bahwasanya dosa kita akan dimanfaatkan, dimaafkanlah dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, selesai urusannya, tenang dia. Tidak seperti itu. Lihat Adam dengan satu kesalahan fatal akibatnya. Kalau kita misalkan berbuat dosa kemudian balasannya di dunia itu ringan. Yang berat ya kalau kita dosanya dicatat, dikumpulkan, ditumpuk, nanti kalau kita masuk alam kubur dihadapkan balasannya, itu yang mengerikan. Nasehatullah assalamah wal afiyah. Dalam kondisi kita menyangka kita panen pahala. Nah, ini kan mengenaskan, ya, mengerikan, ya. Kemudian ayat berikutnya, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian akhirnya Nabi Adam pun menerima dari Rabbnya yang Maha Penyayang beberapa kalimat, fataba alaihi, akhirnya Allah terima taubatnya dengan ia baca kalimat tersebut. Innahu huwat tawwabur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang banyak menerima taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan taubat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Walladzi nafsi biyadi law lam tudznibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a qaumun yudznibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lah." Demi Allah yang zatku ada di tangannya, seandainya kalian semua, wahai manusia, tidak berbuat dosa, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum lain yang berbuat dosa, kemudian beristighfar, taubat kepada Allah. Ini menunjukkan kepada cintanya Allah dengan taubatnya hamba, istighfarnya hamba. Ini menunjukkan kepada sifat maghfirah yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sehingga kita jangan sia-siakan. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi saja sedikit sekali, sesuatu yang sangat tipis menutupi hati beliau. Ya. Katanya di dalam hadis Al-Aghar Ibn Yasar, "Innahu la yughanu 'ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi yatamarrah." Sesungguhnya kadang hati ini tertutupi, tertutupi oleh sesuatu. Tipis sekali. Ya, karena beliau punya kesibukan, bukan hanya zikir, bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi kadang dakwah, jihad. Ini beliau rasakan meskipun tipis sekali, tapi beliau tutupi dengan istighfar dalam sehari 100 kali. Kalau kita mah bukan hanya al-ghain, lebih tebal dari itu. Iya, yang lebih ngeri ar-ron. Nah, itu mengerikan ar-ron, ya. Titik hitam, ya, yang menyeliputi hati, ya. Kita baca tafsirnya di sini, fatalaqa adamu bil qabuli kalimatin, maka Adam pun ya menerima kalimat-kalimat tersebut dengan sepenuh penerimaan. Alhamahullahu iyyahu taubatan, Allah berikan, Allah ilhamkan kalimat-kalimat tersebut kepada Adam agar ia bertaubat, agar ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut yang diterima oleh Adam yang menjadi sebab diterima taubatnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalimat tersebut adalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, pengakuan atas dosa-dosa dan kesalahannya. Zalamna anfusana, kami mendzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti dan pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga teladannya orang tua kita Adam, ketika kita berbuat dosa menyesal, bersifar, taubat dengan taubat nasuha, sehingga Allah dekatkan kembali. Jangan sampai seperti apa? Iblis berbuat dosa enggak mau taubat. Iya, malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fataballahu alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Wa ghafara lahu dzanba, dan Allah ampuni dosanya. Innahu ta'ala, ya demikianlah para nabi. Dosa yang kecil pun besar. Ya beda, karena kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu dosa aja membuat pusing. Iya, satu dosanya bikin pusing. Iya. Tidak seperti kita. Iya, banyak dosa tapi santai, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan. Iya. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Iya. Innahu ta'ala huwa at-tawwabu liman taba min ibadihi ar-rahimu bihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah mazhab yang maha menerima taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat dari para hambanya, dan maha penyayang atas mereka. Iya. Kemudian ayat berikutnya. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami katakan ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian dari surga semuanya. Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka siapa saja yang mau mengikuti petunjukku, maka balasannya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih pula atas mereka. Tetap Allah dengan rahmatnya, meskipun diturunkan Adam beserta istrinya dan keturunannya di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan. Allah kasih bimbingan, Allah kasih petunjuk yang dengannya mereka bisa selamat, yang dengan itu juga mereka nanti Allah janjikan untuk bisa kembali ke tempat semula, yaitu apa? Surga. Ya. Wa kam min manzilin ya'laful fata wa haninuhu ya daiman ila manzil ula. Ya. Alangkah banyak tempat-tempat yang disinggahi oleh para oleh pemuda, tapi kerinduannya hanya ke tempat yang pertama. Itu harus seperti itu. Ya. Dikatakan di sini dalam tafsirnya, qala Allahu lahum ihbitu minal jannah jami'a, turunlah kalian semua dari surga. Wa sayatikum antum wa dzurriyyatukum, wa sayatikum antum wa dzurriyyatukum al-muta'aqibah ma fihi hidayatukum minal haqqi, akan datang kepada kalian, kepada kalian dan juga keturunan kalian yang silih berganti sesuatu yang padanya ada petunjuk ya untuk kalian kepada al-haq. Allah turunkan wahyunya, kitabnya. Allah utus para rasulnya. Faman amila biha, maka siapa saja yang mengamalkan apa yang Allah turunkan dari wahyunya, dari petunjuk kepada al-haq, la yusibhum faza'un ala mustaqbalihim, maka tidak akan ia ditimpa ketakutan atas apa yang ia akan hadapi kelak di akhiratnya, di alam kuburnya sebelum itu, di hari kebangkitannya, di mahsyarnya, ketika menyeberangi siratnya. Wala nadama ala madihim, dan dia tidak akan menyesal, berduka atas apa yang terlewat darinya, apa yang ditinggalkan olehnya dari harta dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ballahum tuma'ninatu fid dunya wal akhirah, bahkan bagi mereka, siapa mereka yang mau ya mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, bagi mereka at-tuma'ninah, ketentraman hati dan jiwa di dunia dan akhiratnya, seperti apapun kondisi hidupnya, status sosialnya, meskipun dia seorang rakyat jelata, miskin, sangat miskin, tapi kalau dia termasuk orang yang mengikuti petunjuk, tuma'ninah ia dapatkan. Ini janji dari Allah. Kalau masih belum didapatkan, maka perlu kita memperbaiki kembali ya keimanan kita, ya ilmu kita. Lihat. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya. Makna fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka ini, fima yastaqbilunahu min amril akhirah, tidak ada, ini jaminan dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah sekali-kali tidak akan apa menyelisih apa janjinya. Balasan bagi mereka yang mau mengikuti ya hidayah dari Allah, ya mau berpegang teguh dengannya, katanya tidak ada rasa takut atas mereka. Fima yastaqbiluna, pada perkara yang akan mereka hadapi dari perkara akhirat. Ya, kalau tidak, maka sungguh kita kondisinya ketika sakaratul maut, kalau kita dalam kondisi istilahnya tidak memiliki keimanan yang benar, itu kesedihan di atas kesedihan. Kita melihat di hadapan kita ada azab Allah, murka Allah. Kita juga melihat di belakang kita keluarga, anak istri kita tidak ada yang menjaganya. Kepedihan di atas kepedihan, kesedihan di atas kesedihan. Tapi dengan sebab iman, ini Allah menjanjikan tidak ada atas mereka rasa takut sedikit pun atas apa yang akan dihadapinya dari negeri akhirat. Walahum yahzarun, kata beliau, dan tidak ada atas mereka kesedihan. Alama fatahu min umur dunia, atas apa-apa yang terlewatkan dari perkara dunia. Tenang, ada gantinya. Ya, kullu syai'in, ya, segala sesuatu, ya, yang selain Allah, apabila ditinggalkan karena Allah, ada gantinya. Tapi kalau kita tinggalkan Allah, tinggalkan syariat Allah, ya sudah tidak ada gantinya. Karena memilih dunia misalkan. Ya. Dikatakan di sini, kama qala fi surati Thaha, ini mirip dengan kandungan surat Thaha. Qala ihbita minha jami'a, ba'dukum li ba'din adu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah berfirman, turunlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, dari surga semuanya. Sebagian kalian akan menjadi musuh atas sebagian yang lain. Maka jika datang kepada kalian dari petunjuk, maka siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Disebutkan tafsirnya oleh Ibnu Abbas, fala yadhillu fid dunya, di dunia tidak akan sesat dia, selamat dari beragam syubhat yang menerpa, wala yashqa fil akhirah, dan di akhirat tidak akan sengsara dia, aman dari azab kubur. Ya, aman menghadapi beragam ahwal al-akhirah, kegoncangan akhirat, aman ketika menyeberangi sirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Al-Qur'an, maka bagi dia penghidupan kehidupannya sempit, dan kelak akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir kemudian menustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka lah penduduk neraka. Kalau sudah menjadi ashabun nar, penduduknya sudah tidak ada harapan untuk bisa keluar darinya. Jadi penduduk neraka itu atau isi neraka itu ada dua golongan. Yang pertama penduduknya ini sudah enggak ada harapan untuk bisa keluar. Yang lain orang muwahhid, ahli tauhid, punya dia tauhid meskipun sebesar dzarrah, punya dia, Allah hargai. Ya. Mungkin dia dicuci dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya di dalam neraka. Setelah itu dia keluar darinya, ya. Dikatakan di sini di dalam tafsirnya, والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا المتلوة ودلائل توحيدنا, dan orang-orang yang menentang serta mendustakan ayat-ayat kami yang dibaca Al-Qur'an, dan juga menentang serta mendustakan tanda-tanda keesaan kami, ulaika alladzina yulazimuna an-nar, mereka lah yang akan menetapi neraka. Ya, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. La yakhrujuna minha, tidak akan mungkin mereka bisa keluar darinya. Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad rawa Ibnu Jarir an Abi Sa'id. Ya, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Sa'id, itu namanya adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri. Beliau Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wala yahyaun. Adapun penduduk neraka yang memang mereka itu adalah penduduknya, maka lihat sesungguhnya mereka di dalam neraka tidak hidup tidak mati. Kenapa dikatakan tidak mati? Ya, karena mereka hidup. Kenapa tidak dikatakan tidak hidup? Ya karena hidupnya tersiksa, kayak bukan orang hidup gitu. Iya, dikatakan hidup ia enggak merasakan kenikmatan hidup, hidup dikatakan mati, hidup. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini balasan karena sebab mereka di dunia kondisi seperti itu, tidak hidup tidak mati. Hidup jasadnya jalan, ya, keluar masuk beraktivitas, tapi hatinya mati. Sehingga balasannya diadab oleh Allah di akhirat dengan azab yang tidak menjadikannya mati ataupun hidup, sengsara. La yuqdu alaihi fa yamut. Allah tidak jadikan penduduk neraka itu dihabisi sehingga mati, enggak. Tapi disiksa. Iya, dibakar kosong kembali lagi, utuh kembali kulitnya, dibakar lagi. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka matang, Allah ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab ini yang sangat pedih, ya. Nasallahu salama afiyah. Ya. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk dicelupkan sekali celup saja di dalam annar, apalagi kalau selama-lamanya. Nasallahu salama wal afiyah. Ya, jangan sampai kita berkata seperti perkataan orang Yahudi, lan tamassana annar illa ayyaman ma'dudah. Tenanglah. Kita tidak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Kita ini anak-anak Allah. Ya, nasallahu salama wal afiyah. Jangan. Ya. Mengerikan. Ya. Sangat-sangat mengerikan. Ya. Bagaimana tidak, api yang biasa kita nyalakan itu dilipatkalikan menjadi 70. Satu api dunia saja siapa yang sanggup? Siapa yang mampu? Enggak ada. Apalagi dilipatkalikan menjadi apa? 70, ya. Katanya amma ahlun nar, adapun penduduk neraka yang memang mereka penduduknya, maka mereka di dalamnya tidak mati tidak hidup. Menjerit-jerit, menangis. Diriwayatkan bahwasanya mereka pernah berupaya sabar 70 ribu tahun lamanya, enggak ada faedahnya. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Kata penduduk neraka, pernah mereka coba sabar, ternyata sama saja bagi kita sabar atau menggerutu, sama siksaannya, enggak berkurang sedikit pun. Nah, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Lakin aqwaman asabathumun nar bi khotayahum. Ya, tapi di situ ada juga kaum yang memang terkena neraka karena sebab dosa-dosa mereka. Iya, kesalahan-kesalahan mereka. Maka setelah itu mereka dimatikan. Sehingga ketika mereka menjadi arang gosong, ya sudah, maka diizinkan untuk mereka mendapatkan syafaat. Iya. Hadis riwayat Muslim. Ya, selesai ini. Adapun ayat yang setelahnya tentang Bani Israil. Jam ini berapa? Ya, 7. Ini kurang. Masih? Sudah ya, sudah. Ya, Bani Israil misalnya. Ya, kalau misalnya mau dibaca lagi, tebak satu lagi. Kalau sudah ya sudah. Sudah ya? Ya, cukup sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hati kita taufiknya, hidayahnya, ziyadah al-iman dan as-sabat. Ya, hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdik. Sudah la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.